Kita ketahui bahwasanya menjadi seorang suami ataupun menjadi seorang istri, banyak jalan yang berliku-liku gitu sudah dalam membina rumah tangga demikian, sehingga banyak di masyarakat kita khususnya kaum muslimin dan muslimat bingung atau kurang paham atau belum memahami bagaimana sih jalan yang Allah janjikan bagi seorang suami mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, juga bagi istri mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pertanyaan kita yang pertama ini Ustaz, kita akan fokus kepada sang suami terlebih dahulu. Nah, Ustaz, bagaimana Ustaz kiat-kiat seorang suami ini menjadi seorang suami yang soleh? Begitu Ustaz. Nah, fadhol. Bismillah, alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Sebelum saya menjelaskan kiat-kiat seorang suami yang soleh, maka penting untuk kita ketahui bersama bahwa di antara sunnatullah yang Allah telah tentukan untuk hamba-hambanya adalah terjalinnya sebuah pernikahan antara dua orang insan, laki-laki dan wanita, dan ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Dan keberadaan dua bangsa insan yang membangun mahligai rumah tangga merupakan salah satu sebab terwujudnya kemakmuran di muka bumi ini. Dengan itulah terlahir anak-anak keturunan, lahir anak, lahir cucu, dan terus berkembang. Namun semua itu akan menjadi bermakna. Kehidupan rumah tangga, mahligai rumah tangga akan menjadi bermakna manakala masing-masing antara suami dan istri berpegang teguh di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan sama-sama membangun rumah tangganya di atas ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan pengabdian dalam hidup ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun kiat-kiat seorang suami untuk menjadi suami yang saleh, yang pertama adalah bahwa seorang suami harus meyakini bahwa dia adalah seorang kepala rumah tangga yang telah mendapatkan amanah dan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membina rumah tangganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab an-nar. Maka seorang suami yang memahami betul tentang tugasnya selaku kepala rumah tangga untuk senantiasa membawa bahtera rumah tangganya ini menuju surga, menuju al-jannah, dan selamat dari azab an-nar, dia pun akan berhati-hati di dalam mengemudikan bahtera rumah tangganya ini. Dia akan senantiasa melihat rambu-rambu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena itu dia akan senantiasa berusaha menjadi seorang yang istiqamah dalam hidupnya. Istiqamah dalam hidupnya, menjalankan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan. Yang berikutnya adalah, karena membina rumah tangga ini tidak cukup hanya sekedar ucapan, maka dibutuhkan keteladanan. Keteladanan dari seorang suami untuk bisa dijadikan sebagai panutan oleh istrinya dan juga oleh anak-anaknya. Nah, tentu namanya keteladanan harus ditunjang pertama dengan ilmu. Tanpa ilmu, seseorang akan sulit untuk bisa menjadi seorang suami teladan. Oleh karena itu, seorang suami harus semangat, harus giat, harus sungguh-sungguh di dalam thalabul ilm. Hadir di majelis-majelis ilmu, berkonsultasi dengan ustadz-ustadz, rajin untuk membaca dan murojaah apa yang dipelajari dari ilmu yang didapat di kajian-kajian yang dia hadiri. Berikutnya, untuk menjadi teladan, maka di samping ilmu dibutuhkan husnul khuluq, dibutuhkan akhlak yang mulia. Karena tidaklah cukup sebatas ilmu untuk menjadi seorang teladan. Seorang teladan di samping perilakunya dibangun di atas ilmu, juga dihiasi dengan akhlak yang mulia, sehingga betul-betul nampak sosok keteladanan bagi istri dan anak-anaknya. Seorang suami yang baik akhlaknya akan menyandang gelar yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Wa khiyarukum, dan orang terbaik di antara kalian, khiyarukum linisa'ihim, yaitu orang yang terbaik untuk istri mereka. Maka dari sini nampak sekali bahwa seorang suami yang dapat dijadikan teladan oleh istri dan anak-anaknya, perilakunya dibangun di atas ilmu, perilakunya dibangun di atas akhlak yang mulia, maka dia akan menjadi suami yang baik. Dan suami yang baik dikatakan oleh Rasulullah SAW, khiyarukum khiyarukum binisa'ihim. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik suami adalah suami yang baik terhadap keluarganya. Di sisi lain, di antara kiat-kiat untuk seorang suami menjadi suami yang saleh adalah berusaha semaksimal mungkin untuk menghargai sang istri. Wanita dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam diciptakan dari tulang yang bengkok. Banyak sekali kekurangannya. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa wanita secara umum adalah naqisatu aqlin wa din. Kurang dari sisi akal dan agamanya. Maka dari itu suami untuk bisa menjadi suami yang saleh, dia harus betul-betul memahami karakter istrinya, harus benar-benar dapat menghormati dan menghargai istrinya, karena istrinya adalah pendamping hidupnya. Tentu seorang istri terkadang melakukan kekurangan, kesalahan, maka suami yang soleh adalah yang dapat memahami kesalahan tersebut. Apabila istri melakukan pelanggaran, maka dia menasihatinya. Apabila istri membutuhkan bimbingan, maka dia bimbing, diarahkan ke jalan yang baik. Apabila istri terus terjatuh, maka dia pun tidak bosan-bosan untuk terus membimbingnya. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah bersabda, la yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar aw qala ghaira. Tidaklah seorang mukmin membenci seorang mukminah, maksudnya seorang suami janganlah mudah membenci istrinya, in kariha minha khuluqan, jika dia tidak suka dengan perangai tertentu dari istrinya, maka hendaknya dia riba dari istri tersebut perilaku yang lainnya. Karena yang namanya wanita tidak semuanya salah, tidak betul. Semuanya kurang. Betul. Wanita juga tidak jarang mempunyai pengaruh yang besar betul. Bagi perjalanan hidup suaminya. Artinya Ustaz, kalau sang suami ini walaupun menjadi seorang pemimpin bagi sang istri, tidak boleh semena-mena Ustaz ya. Asal ada koridor-koridor yang harus dia tempuh agar dia bisa dikatakan menjadi seorang suami yang soleh. Iya, tentunya demikian. Apa yang tadi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi sangat kuat sekali penekanan untuk menjadi seorang suami yang soleh adalah yang terbaik di dalam memberikan bimbingan terhadap istrinya. Dan ditunjang dengan akhlak yang mulia. Betul. Oleh karena itu, meskipun seorang suami posisinya sebagai pemimpin rumah tangga, maka tidak boleh dia semena-mena. Betul. Tidak boleh berbuat zalim, karena Rasul mengingatkan istausu bin nisa'i khaira. Hendaknya kalian sering berwasiat untuk berbuat baik dengan wanita. Betul. Di antaranya adalah istri. Betul. Baik. Sahabat Rasid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertanyaan yang pertama yang kita ajukan kepada Ustaz Roifi hafizahullah tadi, bahwasanya bagaimana menjadi kiat-kiat menjadi seorang suami yang saleh, ya. Nah, poin penting yang bisa kami petik daripada taujihat atau nasihat daripada Ustaz Roifi, kiat-kiat agar menjadi seorang suami yang saleh, semuanya bermuara pada satu poin penting, yaitu pentingnya ilmu bagi sang suami. Nah, karena sahabat Rasid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui seandainya suami ini jauh daripada ilmu syar'i, ya ilmu agama yang kita maksud di sini adalah bisa saja hal-hal yang menurut dia baik akan tetapi belum tentu baik dari syariat. Nah, oleh karena itu poin penting yang atau kita bisa garis bawahi adalah ilmu syar'i yang penting dimiliki oleh seorang suami agar bisa menjadi pemimpin yang baik, tidak menjadi pemimpin yang semena-mena seperti mana yang kita sampaikan tadi pada Ustaz, dan juga menjadi pemimpin rumah tangga yang berjalan di atas ilmu agama yang tentunya yang diamalkan. Baik. Ustaz, kita telah berbicara kiat-kiat tentang suami yang soleh. Dan juga sekarang kita akan masuk bagaimana kiat-kiat menjadi seorang istri yang salihah. Nah, fadhol. Terkait kiat-kiat untuk menjadi istri yang salihah, perlu diketahui bahwa seorang istri dia adalah pendamping hidup suaminya. Seorang istri sebagaimana suami mendapatkan amanah dari Allah untuk memimpin rumah tangga, maka demikian pula seorang istri juga mempunyai amanah untuk sama-sama membina anak-anak suaminya, menjaga hartanya, menjaga rumahnya, dan menjaga anak-anak suaminya. Seorang istri untuk bisa menjadi istri yang salihah, ada beberapa kiat yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang semua dari ayat-ayat dan hadis yang ada menitikberatkan pada tiga poin setidaknya. Yang pertama, hubungan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hubungan dia dengan suaminya. Yang ketiga adalah bagaimana dia di dalam bermuamalah dengan suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 34. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib bima hafizallah. Maka wanita-wanita yang salihah itu adalah yang qanitat, yang senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafizatul lilghaibi bima hafizallah. Berikutnya, senantiasa menjaga hak-hak suaminya manakala suaminya tidak ada di rumah, sesuai dengan batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Pada ayat ini ada dua poin penting agar seorang istri menjadi istri yang salihah. Yang pertama adalah dia harus berupaya menjadi istri yang qanitah, yang senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hubungan yang bagus, yang baik antara seorang hamba wanita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk menjalankan ketaatannya adalah gerbang utama untuk dia bisa menjadi seorang wanita yang salihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib, dari hadis Abi Hurairah, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'." Jika seorang wanita mengerjakan salat lima waktu, betul-betul dia jalankan ketaatan kepada Allah, terkhusus berkaitan dengan kewajiban salat lima waktu, dikerjakan pada waktunya, tidak bermalas-malasan, kemudian berpuasa, siam di bulan suci Ramadan dengan penuh ikhlas dan mutaba'ah kepada Rasul alaihi salatu wassalam, wa hasanat farjaha, kemudian menjaga kehormatannya, wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya, dakhalat, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah dari pintu mana saja yang ia suka. Sehingga poin yang pertama untuk menjadi wanita atau istri yang salihah adalah bagaimana seorang istri berusaha menjadi istri yang qanitah, yang senantiasa terikat batinnya dengan Allah Subhanahu wa taala dan diwujudkan dalam bentuk ketaatan dalam kehidupan kesehariannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hafizatul ghaib bima hafizallah. Menjadi seorang istri yang setia. Sekarang ini banyak fenomena yang menyedihkan, manakala seorang suami melakukan aktivitas di luar rumahnya, terlebih karena suatu urusan pergi ke luar kota dalam waktu yang lama. Tidak jarang seorang istri berbuat perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa menjadi istri yang amanah dan setia terhadap suaminya. Terjadi perbuatan-perbuatan selingkuh, terjadi hubungan-hubungan dengan lelaki yang lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang istri harus betul-betul menjadikan suaminya adalah satu-satunya lelaki yang dia cintai, yang dia harus hormati meskipun dia tidak ada di sampingnya. Oleh karena itu Allah tegaskan hafizatul ghaibi, senantiasa menjaga kehormatan dirinya di saat suaminya tidak ada di sampingnya. Kalau seorang istri sudah bisa seperti ini, manakala suami tidak di rumah, dia bisa menjalankan tugasnya, dia bisa menjaga dirinya, dia bisa menjaga dan membimbing anak-anaknya, dia bisa mengatur rumahnya, lebih-lebih lagi manakala suaminya ada di rumah. Sehingga Allah cukupkan dengan hafizatul ghaib, sudah secara otomatis masuk di dalamnya manakala suaminya ada di rumah. Tidak sebaliknya, mungkin ada seorang wanita yang bisa menjaga tugas-tugasnya, hak-haknya ketika suami ada di rumah. Ya, betul. Tapi ketika suami tidak ada, beda lagi apa yang dia lakukan. Oleh karena itu yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala hafizatul lil ghaib. Ini terkait dengan kesiapan jiwa istri yang harus senantiasa ditata. Ketaatan kepada Allah tadi yang pertama, kemudian menjaga kehormatannya, menjaga dirinya manakala suami tidak di rumah. Bagaimanakah jika suaminya ada di rumah? Apa kiat-kiat untuk dia bisa menjadi istri yang salihah? Di antaranya adalah dia harus memperhatikan penampilan di depan suaminya. Permasalahan ini bukan permasalahan yang tabu, karena mungkin sebagian wanita merasa malu, merasa risih untuk dia berpenampilan elok, berpenampilan bagus di depan suaminya. Padahal ini semua adalah bagian dari bimbingan Islam dan ibadah tentunya, maksudnya. Tentunya bagian dari ibadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Sahihah, dari hadis Abi Hurairah, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa'i khair, ditanyakan kepada Rasul alaihi salatu wasallam, siapakah wanita yang baik itu? Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Jawab Rasul alaihi salatu wasallam, wanita yang baik adalah allati tasurruhu idza nadhara, wanita yang dapat menyenangkan suaminya manakala suami itu memandangnya. Suami memandangnya, maka suami tampak senang. Nah, tentu tidak mungkin istri yang tidak bisa merawat dirinya, tidak bisa menjaga penampilannya, dapat menyejukkan pandangan suami. Tapi yang dapat menyejukkan pandangan suami adalah manakala seorang istri dapat menjaga dirinya, merawat tubuhnya, menjaga penampilannya di hadapan suami, tentunya dalam batasan-batasan syar'i. Kemudian kata Rasul alaihi salatu wasallam, wa tuti'uhu idza amara. Istri yang senantiasa mentaati suaminya, idza amara, jika suami memerintahkan sesuatu. Tidak jarang di masa sekarang ini seorang wanita yang merasa sama kedudukannya dengan suaminya. Tuh. Apalagi di masa-masa emansipasi, manakala wanita sibuk bekerja, punya kedudukan di kantornya, kemudian penghasilannya lebih besar daripada suaminya. Tuh. Dia merasa tidak butuh dengan suaminya. Tuh. Apabila suami memerintahkan sesuatu kepadanya, tidak jarang dia menolak perintah dari suaminya itu. Maka wanita yang salihah adalah mentaati suaminya manakala suaminya memerintahkan sesuatu kepadanya. Tentu selama perintah itu tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka istri harus mentaati perintah sang suami. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Dan yang berikutnya adalah seorang istri yang tidak menyelisihi suaminya terkait dengan dirinya ataupun hartanya dengan hal-hal yang suami tidak suka. Istri terkadang punya uang, punya harta. Istri juga terkadang punya hal-hal terkait dengan dirinya. Nah, ini kadang-kadang istri kurang perhatian. Suatu contoh yang terkadang terjadi, hari itu suami ingin istrinya memakai pakaian A misalnya, istri kepikirnya pakai bagian B. Kita lihat di sini ada perbedaan pandang. Suami ingin pakai bagian itu, istri ingin pakai bagian yang lainnya. Maka istri yang solehah, dia akan kedepankan keinginan suaminya. Dia akan kedepankan keinginan suaminya. Dia tidak kemudian mempertahankan dirinya, sudahlah yang penting saya mau pakai bagian ini karena saya lebih suka pakai bagian ini. Tidak. Demikian pula hartanya. Istri punya harta, punya uang. Dia ingin harta ini dia belikan sesuatu. Karena mungkin menurut dia penting. Tapi ketika suami memberikan masukan-masukan yang menurut suami ada hal lain yang lebih penting lagi, maka hendaknya istri mendengar bimbingan suaminya. Walaupun itu harta si istri tadi? Walaupun harta si istri. Nah, ini termasuk bimbingan syar'i di dalam mewujudkan atau menuju seorang istri yang salihah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya untuk seorang istri menjadi istri yang salihah, di antara kiat penting yang perlu diperhatikan disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Sahihah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu nisaikum al-wadudu al-waludu al-muwatiyatu al-muwasiyatu idza taqainallaha. Yang artinya, kata Rasul alaihi salatu wassalam, sebaik-baik istri kalian adalah al-wadud, yang kasih sayang, punya sifat kasih sayang. Dia mencintai suaminya, dia menyayangi anak-anaknya. Ini modal utama istri sebagai istri yang salihah. Karena kalau istri tidak punya cinta kepada suaminya, maka akan terasa hampa. Betul. Kehidupan rumah tangga itu. Dalam kondisi Allah sudah sebutkan dalam surat Ar-Rum tentang di antara tujuan dari pernikahan itu agar seorang suami bisa merasa tenang, tentram, dekat dengan istrinya. Lalu bagaimana jika seorang istri tidak bisa memberikan rasa tentram, rasa cinta kepada suaminya? Maka poin penting bagi istri untuk tidak menganggap masalah ini sebagai masalah yang remeh, karena ini adalah bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam untuk menjadi seorang istri yang al-wadud. Al-walud yang kedua adalah al-walud, yang banyak keturunan. Ini salah satu ciri dari wanita yang salihah. Memang permasalahan keturunan adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada wanita yang banyak mempunyai keturunan, ada yang tidak bisa punya keturunan. Semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun secara lahiriah seorang wanita yang banyak anaknya termasuk tanda dari seorang istri yang salihah. Dari sisi mana? Dari sisi nampak sekali bahwa istri tersebut benar-benar mencurahkan kecintaannya kepada suami. Karena Rasulullah SAW melarang manakala seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan di ranjang, kemudian menolaknya. Malaikat melaknatnya, Allah membencinya. Maka konsekuensi dari seorang wanita yang al-walud, dia tidak pernah untuk menolak ajakan suaminya. Sehingga Allah berikan barokah, punya keturunan yang banyak. Yang berikutnya adalah al-muwatiyah. Al-muwatiyah, wanita yang mempunyai akhlak mulia, lembut perilakunya, tidak kasar. Ini al-muwatiyah. Wanita yang salihah, istri yang salihah adalah yang berusaha untuk menata dirinya. berusaha untuk juga menjadi teladan bagi anak-anaknya. Tidak kasar dalam tutur katanya, tapi berusaha selembut mungkin. Berusaha untuk mengedepankan kasih sayang di dalam menghidupkan suasana rumah tangga. Yang terakhir adalah al-muwasiyah. Al-muwasiyah ini punya sifat setia. Setia kepada suami. Dalam artian, dia betul-betul memahami kondisi suami. Manakala suami dalam kondisi sedih, dia bisa menghiburnya. Manakala suami dalam keadaan senang, dia pun menampakkan diri ikut senang. Manakala suami butuh bantuan, dengan sigap dia berikan bantuan yang dia mampu. Ini al-muwasiyah. Dia pembelaannya sangat kuat terhadap suaminya. Beda dengan perempuan yang cuek terhadap suaminya. Ada suaminya sedih, ya dia gak mau tahu. Yang penting dia senang. Ada suami senang, dia pun sibuk dengan urusannya sendiri. Ketika suami mendapatkan musibah, ada problem pribadi, dia pun gak mau tahu. Maka tidak jarang akibat yang seperti ini terjadi kasus-kasus nista. Seorang suami punya teman curhat wanitanya. Mengapa? Karena dirasa sang istri tidak bisa memahami kondisinya, tidak bisa memberikan sesuatu yang dibutuhkannya. Jauh-jauh hari Rasul alaihi salatu wassalam sudah memberikan ciri-ciri wanita yang baik. Istri yang baik yaitu al-muwasiyah. Namun Rasul alaihi salatu wassalam memberikan garis bawah. Idza taqainallah. Jika wanita-wanita tersebut, istri-istri tersebut senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat di sini ada wanita yang mempunyai sifat-sifat tadi itu sebagai karakter bagi dia. Memang bawaan. Pendidikan keluarganya betul-betul memperhatikan hal-hal seperti tadi. Sehingga secara alami terbentuk karakter seperti itu pada dirinya. Tapi ketika dia tidak bertakwa kepada Allah, maka tidak lagi menjadi wanita terbaik. Karena apa yang dia lakukan itu bisa saja berbenturan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi akan menjadi sempurna apabila seorang wanita punya karakter seperti itu, kepribadian seperti itu ditunjang dengan takwa Allah, maka rumah tangganya adalah rumah tangga yang berbahagia. Itu mungkin kiat-kiat menjadi istri yang saleh. Mungkin Ustaz, setelah pemaparan dari Ustaz, penjelasan dari Ustaz tentang kiat-kiat istri yang saleha tadi, mungkin Ustaz, ada sebuah pertanyaan yang dibenak-benak kaum muslimat khususnya, ya. Dan dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan untuk menjadi istri yang soleha tadi, apa ada yang bisa menjalankan demikian gitu? Mungkin siapa sosok yang bisa kita tauladani, sosok daripada mungkin sosok tokoh-tokoh yang bisa seorang muslimat tauladani untuk menjalankan jalan untuk menjadi istri yang soleha tadi? Iya. Perlu kita ketahui bersama bahwa syariat Islam ini, agama Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam adalah agama yang real. Betul. Bukan agama teori. Betul. Tetapi agama yang mudah. Ketika Rasul SAW sudah menyebutkan ciri-ciri seperti itu, maka pasti ada wanita-wanita yang dapat menjalankan kriteria atau bimbingan yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan siapakah teladan terbaik dalam hal ini? Teladan terbaik dalam hal ini adalah para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Para sahabat-sahabat wanita Rasul alaihi salatu wassalam, mereka adalah wanita-wanita terbaik umat ini. Tentunya hampir mirip dengan suami dalam hal wanita untuk bisa mewujudkan hal-hal yang kiat-kiat yang tadi disebutkan adalah harus ditunjang dengan al-ilmu syar'i. Betul. Seorang wanita, seorang ummahat, seorang akhwat harus betul-betul menjadikan talabul ilm, menuntut ilmu syar'i adalah bagian dari hidupnya. Sehingga akan lebih mudah menjadikan dia sebagai wanita yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu Allah permudah di dalam menjalankan segala urusan rumah tangganya. Masyaallah. Sahabat Rasid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan kedua atau poin kedua dari apa yang kita sampaikan tadi kepada Al-Ustaz Raifi hafizahullah taala tentang kiat-kiat menjadi istri yang salihah, ya. Kalau kita mendengar penjelasan dari Ustaz, sebenarnya hati mungkin berbicara bahwasanya loh, mudah sekali seorang wanita masuk surga ya Ustaz ya. Taat, tinggal taat kepada Allah dan kepada suami ya Ustaz ya. Mungkin diantaranya seperti itu Ustaz ya. Mungkin untuk menjalankannya itu perlu kesabaran ya Ustaz ya. Masya Allah. Baik. Nah, Ustaz, di pertanyaan kita yang terakhir adalah tentunya dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, baik suami maupun istri pasti ada cekcok Ustaz ya, masih ada permasalahan problematika di rumah tangga. Nah, bagaimana Ustaz kiat-kiat atau solusi untuk bisa memecahkan suatu permasalahan di dalam rumah tangga ini Ustaz? Iya, problem rumah tangga itu pasti ada. Karena manusia bagaimanapun tingkat keimanannya pasti mempunyai keterbatasan. Seorang suami bagaimanapun tinggi ilmunya, tinggi ketaatannya, juga mempunyai keterbatasan. Demikian pula istri. Oleh karena itu terkadang terjadi problem rumah tangga. Untuk mengatasi problem rumah tangga ini perlu diambil langkah yang pertama adalah langkah antisipasi. Yang kedua adalah langkah penanganan. Apa langkah antisipasinya? Langkah antisipasinya adalah tadi kiat-kiat yang tadi sudah disebutkan. Suami berusaha untuk menjalankan kiat-kiat yang tadi telah disebutkan. Kemudian sang istri juga berusaha menjalankan kiat-kiat yang tadi telah disebutkan atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. InsyaAllah jika suami dan istri memperhatikan kiat-kiat tadi, betul-betul bertekad bulat keduanya untuk membangun rumah tangga ini di atas bimbingan Allah dan Rasulnya, di atas Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, di atas bimbingan para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, mengembalikan segala sesuatunya kepada itu semua, maka ini adalah antisipasi terbaik untuk bisa meredam munculnya problem-problem rumah tangga. Betul. Karena masing-masing menyadari tugasnya, ya. Masing-masing menyadari kekurangan suami atau kekurangan istrinya. Masing-masing melihat bahwa ini adalah tugas bersama yang tidak bisa saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Betul. Tapi ini adalah program bersama yang harus saling mendukung dan dibangun keharmonisan di dalam rumah tangga ini. Betul. Yang berikutnya adalah langkah penanganan. Ketika terjadi problem rumah tangga, di antara sebabnya adalah kurang memperhatikan kiat-kiat tadi. Masing-masing ingin memaksakan kehendaknya, masing-masing merasa benar dan berusaha untuk menjaga egonya. Akhirnya memanaslah hubungan rumah tangga. Dalam kondisi yang seperti ini, hendaknya seorang suami dan istri menyadari bahwa rumah tangga ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan harus menyadari bahwa keduanya adalah teladan bagi anak-anaknya. kalaulah rumah tangga ini isinya berantem, ribut antara suami dan istri, bagaimana keteladanan untuk anak-anak di rumah? Betul. Setiap hari anak melihat pemandangan ayah dan ibunya berkelahi, ayah dan ibunya adu mulut. Maka akan sulit sekali untuk bisa menjadikan rumah tangga itu rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang betul-betul melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha. Lantas ketika ada problem, masing-masing harus berusaha mengevaluasi dan mengkoreksi diri, berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengkoreksi diri dari sebab-sebab yang bisa memunculkan pertikaian tadi, dan hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami hendaknya sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami dari istri dan anak-anak kami penyejuk pandangan kami, yang menyejukkan. Suami harus sering berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah agar diberi kekuatan di dalam membina rumah tangga, dijauhkan dari perselisihan, dijauhkan dari percekcokan, dan memohon kepada Allah agar dikaruniai kehidupan rumah tangga yang penuh sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian pula sang istri harus berusaha mengkoreksi dirinya, melihat kira-kira apa yang menyebabkan suami saya marah, kira-kira apa salah saya. Hendaknya dia campakkan egonya, dia mendekat kepada Allah, dia lihat mungkin ada sesuatu yang tidak disukai, mungkin ada penyebab kemarahan suami. Dia mengevaluasi, dan hendaknya terus mereka saling meminta maaf. Diupayakan konflik yang terjadi itu mudah untuk selesai. Dan diupayakan pula ketika terjadi sesuatu antara suami istri, jauh dari pandangan anak-anak. Karena ini adalah pendidikan yang buruk. Yang dapat berbekas pada si anak, berbekas hingga di kemudian hari. Ketika pemandangan itu senantiasa mereka lihat sejak kecil, maka tidak menutup kemungkinan dia pun ketika membangun rumah tangganya seperti itu. Betul. Sang anak meneladani ayahnya yang seperti itu, teladan yang tidak baik. Anak laki-laki, anak wanita juga meneladani ibunya. Betul. Maka suami istri harus berpikir jauh, tidak hanya berpikir pribadi dia sebagai suami dan pribadi dia sebagai istri, tapi juga harus berpikir jangan korbankan anak-anak. Betul. Kemudian ketika masalah terus berlanjut, hendaknya suami dan istri meminta bimbingan, bimbingan seseorang yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan solusi rumah tangganya. Memang pada asalnya dan alangkah baiknya problem rumah tangga itu diselesaikan intern mereka berdua. Tidak ada pihak lain yang tahu, orang tua, mertua, diupayakan mereka tidak tahu. Karena kalau ada pihak ketiga, keempat yang ikut campur, biasanya akan semakin rumit permasalahan. Cukuplah mereka berdua. Tapi jika memang sudah sampai pada klimaksnya, gak mungkin lagi mereka berdua mampu menyelesaikan, maka dibutuhkan pihak lain. Dibutuhkan pihak lain untuk islah, untuk mendamaikan keduanya. membantu mencarikan solusi untuk rumah tangga mereka ini. Seorang yang amanah, seorang yang bijak, seorang yang berakhlak mulia, sehingga dapat membantu mereka berdua menyelesaikan problem rumah tangganya. Bagaimana jika sampai pada klimaknya? Gak mungkin sudah rumah tangga dipertahankan. Tentunya pada asalnya perceraian tidak disukai dalam Islam. Ya. Tetapi Islam tidak menutup pintu itu. Karena Islam menginginkan kebaikan untuk keduanya. Bisa saja rumah tangga itu menjadi baik ketika tetap dipertahankan. Dan itulah pada asalnya. Berbagai upaya harus dilakukan, harus ditempuh, berbagai solusi harus dijalankan demi rumah tangga ini terus berjalan. Artinya tidak berburu-buru untuk minta cerai-cerai-cerai. Iya, cerai, tidak. Berusaha untuk dipertahankan semaksimal mungkin. Makanya tadi saya bilang, kalau sudah sampai pada klimaksnya yang memang tidak mungkin lagi untuk mereka dipertahankan, maka syariat Islam memberikan solusi perceraian. Karena siapa tahu dengan perceraian itu suami menikah kembali menjadi hidup bahagia, istri juga menikah kembali, hidupnya pun bahagia dengan yang lainnya. Karena inti daripada pernikahan adalah bagaimana bisa hidup bahagia. Betul. Ini mungkin beberapa hal yang menjadi perhatian untuk suami dan istri di dalam mengatasi problem rumah tangga. Dan sekali lagi saya tegaskan, suami ataupun istri hendaknya tidak bermudah-mudahan Betul. Untuk mencerai Betul. Atau istri meminta cerai. Fenomena di masa sekarang ini banyak sekali kasus-kasus perceraian. Betul. Pengadilan agama sering mengeluhkan tentang banyaknya kasus perceraian. Suami mudah menjatuhkan talaknya. Istri juga mudah mengajukan tuntutan cerai, gugatan cerai. Maka ini sungguh sesuatu yang menyedihkan. Wallahualam. Sahabat Rasyid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertanyaan kita yang ketiga yang kita sampaikan ke Ustaz Raifi hafizahullah taala, bagaimana kiat-kiat menghadapi permasalahan atau problematika rumah tangga tentunya antara suami dan istri, adalah ada hal dalam yang berhubungan dengan antisipasi dan juga penanganan, dan ini telah dijelaskan oleh Ustaz Raifi secara detail bagaimana cara kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tentunya semua itu diperlukannya ilmu ya bagi keduanya, baik suami dan istri, untuk bisa lebih memahami apa sebenarnya hakikat dalam berumah tangga ya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ustaz Raifi hafizahullahu taala. Nah, sahabat Rasyid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga pertanyaan yang telah kita sampaikan ataupun tiga bahasan yang telah kita obrolkan bersama Ustaz Raifi hafizahullahu taala semoga menjadi bimbingan bagi kita semua, tentunya sahabat Rasyid yang sedang mendengarkan Radio Salafi Indonesia Rasyid ya, agar menjadi pelajaran bagi kita guna untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, menjadi seorang suami yang lebih baik lagi, dan juga demikian juga istri menjadi istri yang lebih baik lagi. Nah, dengan tiga pertanyaan ini akhirnya menutup acara kita di kesempatan pagi hari ini, dan saya mengucapkan jazakallahu khairan Ustaz Raifi radhiyallahu anhu. Nah, sahabat Rasyid, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ini berakhir pula acara kita Rahmah ataupun Rahmah Tama Berfaedah bersama Ustaz Raifi hafizahullah taala dengan tema jalan suami dan istri menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada sahabat Rasyid yang telah mendengarkan Radio Rasyid tentunya di wilayah eks Kresidenan Surakarta di gelombang AM 900, dan juga kepada sahabat Rasyid di seluruh Nusantara bisa mendengarkan di streaming Radio Rasyid di www.radiorasyid.com, dan juga sahabat Rasyid bisa mengunduh rekaman daripada kajian ataupun acara kita di kesempatan pagi hari ini di channel Telegram Radio Rasyid. Baiklah sahabat rahasia yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mewakili Ustaz Roifi dan juga kru yang bertugas di kesempatan pagi hari ini mengucapkan jazakumullahu khairan dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi